kata Allah, jangan kembalikan ruhnya karena sudah habis umurnya. Akhirnya kita lihat banyak keluarga yang kita datang bangunkan pagi, tapi dia sudah meninggal dunia. Beberapa minggu yang lalu, paman saya sendiri, kakak ayah saya meninggal dunia. Pasti itu datang keluarga dia membangun dia salat subuh, tapi dia sudah hidup. Dan ada satu riwayat, walaupun dhaifkan, tapi bisa menjadi pelajaran bagi kita. Orang yang tidur dalam keadaan wudu dicabut nyawanya, bisa tumbuh sampai langit yang ketujuh dekat arsyullah, kemudian dia bersujud. Tapi yang tidur tidak dalam keadaan wudu, ruhnya tidak akan mampu bersujud di hadapan Allah dekat arsy. Oleh karena itu disunnahkan, kalau kita tidur disunnahkan kita berwudu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, wala yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Tidak menjaga wudu terus menerus kecuali orang mukmin. Jadi sifat iman sempurna jaga wudu walaupun bukan waktu salat. Walaupun bukan waktu salat, kita menjaga wudu. Jadi saat kita bangun tidur mengucapkan doa ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, menghidupkan sesudah mati. Berarti jemaah sekalian, saya mohon kalau anda bangun pagi dan membaca doa ini, harus anda rasakan anda masih punya kesempatan umur baru. Berarti masih bisa menambah ibadah lagi, masih bisa menambah salat malam, masih bisa menambah salat subuh, masih bisa menambah baca Quran, masih bisa menambah berbakti baik sama orang tua, masih bisa menambah hal-hal yang lain yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap kesempatan ini sia-sia. Justru kesempatan itu sangat berharga bagi orang yang menghayati setiap malam dijemput nyawanya dan dikembalikan pagi hari. Harus dia rasa itu kenikmatan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belum termasuk orang yang mempertahankan ruhnya, oh sudah habis semua. Karena sebenarnya hidup kita yang hakiki, yang sebenarnya yang kesungguhannya sungguh-sungguh adalah cuma satu hari. Hidup kita yang sebenarnya cuma satu hari. Hari yang kemarin tidak usah dibahas, sudah lalu. Yang sudah lalu sudah lalu, tidak ada guna kita bahas. Kalau ada satu kesalahan, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau ada kebaikan, kita mohon diterima oleh Allah. Soal besok, tidak ada di antara kita yang punya jaminan ketemu hari besok. Ada yang punya jaminan? Hah? Ada yang punya jaminan ketemu besok? Hari ini apa? Hari Sabtu. Kira-kira di schedule kita ada hari Minggu? Wallahu a'lam. Kita belum tahu. Banyak kita punya rencana. Barangkali ada yang punya janjian besok, ada yang punya urusan besok, tapi tidak ada yang punya jaminan 100%. Bukan 100%, 1% tidak ada yang punya jaminan bisa ketemu dan bisa urusan besok. Bisa jadi malam ini kita meninggal dunia. Bisa jadi malam ini kita terpilih orang yang dicabut nyawanya tapi tidak dikembalikan lagi karena sudah habis umur. Berarti umur kita yang hakiki yang sebenarnya adalah hari ini. Begitu kita bangun pagi, merasa ruh kita sudah dikembalikan dan kita sendiri baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, gunakan semaksimal mungkin hari ini. Manfaatkan karena bisa menjadi hari yang terakhir bagi kita. Salat yang menjadi yang terbaik, Quran yang menjadi yang terbaik, silaturahim menjadi yang terbaik. Dan begitu orang mukmin selalu setiap hari menambah kondisi iman. Karena dia selalu merasakan mati setiap malam. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dia bangun, alhamdulillah masih bangun, masih sehat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Langsung dia beraktivitas untuk menjadi ridha Allah. karena dia akan merasa keyakinan malam hari nanti tidur lagi tidak bakal bangun lagi. Itu orang mukmin selalu berpikir seperti itu. Dia tidak pernah berpikir besok. Sekarang kenapa manusia banyak stres? Karena terlalu banyak berpikir besok. Besok takut sakit, besok takut miskin, bagaimana biaya anak sekolah, bagaimana kuliahnya, bagaimana apa, bagaimana itu, bagaimana ini. Akhirnya apa? Kita lagi membayangkan urusan besok yang belum tahu ketemu atau tidak, datang pada ketemu. Kaget kita. Maaf, kamu siapa? Malaikat Tulmam. Malaikat Tulmam. Terus mau apa? Mau jemput kau? Mau kemana? Saya masih ada janji besok. Oh, maaf, umur kamu habis. Belum kuliah, belum ini, belum itu. Tidak ada urusan. Kalau mati, mati. Tidak ada istilah tunda mati karena kuliah. Tidak ada istilah tunda mati karena ada meeting. Tidak ada istilah tunda mati karena masih belum makan. Jadi jemaah sekalian, saya harap Anda berpikir secara serius. Berpikir secara serius. Jangan menganggap dunia ini boleh kita bercanda terus, bersenang terus. Kalau mau bersenang selama-lamanya nanti di surga Allah, bukan di dunia. Allah berfirman di hadis yang kunci, Ya Ibn Adam, khalaqtuka li ibadati fala tal'ab, wa dhamittu laka rizqa fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku menciptakanmu untuk hanya beribadat padaku, jangan main-main. Wahai anak Adam, aku menciptakanmu untuk hanya beribadat kepadaku, jangan main-main. Mohon maaf, jemaah sekalian, kita terlalu main-main dalam ibadah. Seenak-enaknya, mau yang senang, subuh lulus, tiduran, tidak apa. Berhari-hari lewat, tidak baca Al-Quran, tidak masalah. Tidak menjaga hal-hal sunnah yang berguna bagi kita, puasa Isnin, Kamis, salat malam, walaupun dua rakaat tutup dalam witir. Gampang nanti kalau sudah saya nikah, nanti kalau saya sudah tua, insya Allah saya akan menjadi lebih baik. Belum tentu sampai ke sini. Wahai anak Adam, aku menjaminkan rizkimu, jangan capek. Menjaminkan rizkimu, jangan capek. Sekarang banyak manusia capek urusan apa? Urusan rizki, urusan makan, urusan rumah. Itu yang membuat mereka sibuk, capek, stres. Dari pagi sampai malam, bagaimana jadi kaya, bagaimana nyaman, rumah bagus, brand mobil yang mewah dan yang lain-lain, itu pikiran kita. Akhirnya kita lupa, walaupun kita merasa diri orang saleh, merasa diri berbuat baik, tapi bisa lama-lama kesibukan kita ke dunia, bukan nawaitu dunia ini menantar ke akhirat, tapi sibuk untuk nikmati dunia, ini yang membuat kita lama-lama lalai dari perintah Allah dan Rasulullah. Tapi bahagia orang yang menjadikan dunia jembatan menuju ke akhirat. Jembatan, tanam-tanam di dunia biar mendapatkan hasilannya nanti. Jangan ada nawaitu mau nikmat di dunia, tapi Anda berjuang di dunia supaya nikmat nanti di akhirat. Karena dunia ini sebentar. Kalau Anda sendiri ditawarkan mau hidup selama-lamanya atau mau sebentar, Anda milih yang mana? Milih yang mana? Milih mau hidup selama-lamanya atau sementara? Selama-lamanya, itu selama-lamanya nanti di akhirat. Berarti harus kita mempunyai otak yang cerdas. Kalau memang dunia ini cuma sementara, kenapa saya buat? Kenapa saya terlalu memfikirkan? Walaupun menjadi orang yang terkaya sedunia, besok meninggal, tinggalkan semua. Tapi kalau kita berjuang untuk ke akhirat, besok kita meninggal dunia, pasti ketemu amalan kita nanti. Ada rekening dunia, ada rekening akhirat. Jangan kita suka tabung, kita di rekening dunia, dan kita merasa nyaman. Setiap kita cek saldo, oh, alhamdulillah, masih ada banyak lah buat ke depan, besok-besok lah. Tapi begitu datang ke akhirat, ternyata saldo akhirat nol. Isi rekening akhirat kasih perhatian, supaya kita datang ke sana malah ternyata isi rekening kita di akhirat miliaran, miliaran sedekah, miliaran salat malam, miliaran amal-amal ibadah yang ini yang membawa kita selamat. Ini yang bukan rekening kita dunia. Malah justru musibahnya orang kaya kalau meninggal dunia, musibahnya dua. Musibahnya orang kaya kalau meninggal dunia, musibahnya dua. Meninggal dunia, hartanya diambil ahli waris. Yang kedua, Allah hisabkan dia, bukan hisabkan ahli waris. Ya Allah, saya tidak punya uang lagi, kan sudah diambil oleh anak ahli waris, tetap dihisab oleh Allah karena dia yang membawakan harta. Oleh karena itu jemaah sekalian, lihat bagaimana kekayaan sahabat Rasulullah yang bagi mereka kalau untuk bersedekah dan untuk berinfak untuk akhirat, mereka tidak pernah bagi hitung-hitungan, langsung keluar semuanya dan sekaligus. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah untuk membantu dakwahnya separuh harta. Rasulullah bertanya, ini apa? Umar bin Khattab berkata, ini separuh harta saya. Terus apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Separuhnya. Sekarang Umar bin Khattab merasa itu yang paling dermawan, yang paling tinggi sedekahnya. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membawa semua harta. Ya Rasulullah, ini untukmu dan Islam. Apa ini wahai Abu Bakar? Ini semua hartaku ya Rasulullah. Apa yang kamu tinggalkan buat keluarga? Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang di zaman ini kurbankan semua hartanya, kalau ditanya apa yang kamu tinggalkan buat keluarga? Allah dan Rasulnya, gila itu orang. Kalau dia bersandar kepada Allah, gila. Tapi kalau dia bersandar dengan tabungan rekening, aman. Dia belum tahu Allah bisa hantar satu musibah habis dia punya harta. Barang siapa yang takut kepada Allah di dunia, Allah amankan di akhirat. Barang siapa yang merasa aman terhadap Allah di dunia, akan Allah membuat dia takut di akhirat. Jadi harus selalu kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut saya Allah terlalu baik sama kita. Dan sampai saat ini kita belum mampu mensyukurinya sebenarnya bagi kita. Setiap hari Allah memberikan kemudahan. Setiap hari Allah memberikan kenikmatan yang kita minta maupun yang kita tidak minta. Malah Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang singkat kekayaan. Barang siapa yang memiliki tiga hal, dia sudah kaya raya, malah yang terkaya di dunia. Tiga hal saja. Dan saya ingin anda semua sudah punya tiga hal. Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirrih, indahu rukuta yaumih, faka'annama izzat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat, ini satu. Aman. Yang kedua, aman di tempatnya. Artinya ada yang punya rumah atau punya kos atau punya apa saja, kita bisa tinggalkan barang berharga. Tidak ada siapapun bisa tinggalkan anak kita yang kecil. kita keluar ada banyak urusan dan pulang, merasa aman tidak?